Kesuwen aku diceluk metu-metu dhewe. Kan ono sing ngetokno lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas undangan Bapak Haji. Sekeluarga. Apa? Gak ono banyu. Hah? Aku kuat ta? Apa? Ora ono aku susuku wae lah enak to. Joget wae ya. Joget aja dulu ya. Baik. Selamat malam semuanya, terutama yang duduk-duduk, terima kasih selalu. Dipikir aku pelawak ngono, Bang. Oke, baik, bersama Farina juga selamat malam, Mas. Satu VCD seorang penyunting yang membuat saya populer, terima kasih buat Farina. Satu tembang buat anda semuanya. Mabuk baik dulu.